bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Pengaruh narkoba semakin menggila. Bukan hanya yang muda, yang tua pun jatuh di dalam kuasa narkoba. Elit politik, eksekutif, legislatif, yudikatif terpuruk sudah. Narkoba menjadi raja yang tak terbantah. Tembok penjara pun ditembusnya. Makin hari makin menggila. Narkoba menunjukkan taringnya. Seakan tak ada yang bisa melawannya. Semua lumpuh yang ada di hadapannya. Pengikutnya terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Tak pernah surut. Ketika orang enggan untuk beragama, tapi dengan segera mudah untuk masuk dalam dunia narkoba. Mau kemana? Anak muda kita terpuruk di sana, jutaan jumlahnya. Mereka terikat, tak berdaya untuk lepas dari narkoba. Bahkan narkoba menjadi gaya yang bisa dibicarakan terbuka. Narkoba menjadi satu bagian yang tak terhindarkan untuk melewati hari-hari hidupnya, apalagi kalau ditimpa masalah. Untuk mendapat keberanian, narkoba menjadi jaminan. Betapa hebatnya narkoba. Ia seakan-akan penolong yang luar biasa, melepaskan orang dari tekanan kehidupan, memberikan keberanian ketika orang mengalami ketakutan, melepaskan orang dari kegalauan, memberikan suasana kesenangan. Ah, narkoba memang punya daya tarik yang luar biasa. Tapi haruskah kita terjebak di sana? Anak muda, belajarlah berkata tidak kepada narkoba, supaya engkau punya harapan akan masa depan. Awas, salah melangkah, narkoba. Hati-hatilah. Bersama saya, Bigman Sirait.